Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita masih dalam rangkaian penjelasan seputar al-iman bil yaumil akhir. Selanjutnya kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa minal iman bil yaumil akhir al-imanu bil ba'thi ba'dal maut. Termasuk keimanan kepada yaumul akhir adalah mengimani kebangkitan setelah kematian. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh illa ma syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan tiupan yang lain, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu. Terkait dengan an-nafhu fis-sur, tiupan sangkakala, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyebutkan tiupannya dua kali. Ada yang menyebutkan tiupannya sebanyak tiga kali tiupan. Yang menyebutkan tiga, tiupan yang pertama adalah nafkhatu al-faza. Tiupan yang mengagetkan. Dan yang kedua, nafkhatu sa'qi. Tiupan yang mematikan. Dan yang ketiga, nafkhatul ba'thi, tiupan kebangkitan. Dan ulama yang menyebutkan dua kali tiupan, mereka menggabungkan antara nafkhatu al-faza' dengan nafkhatu sa'qi. Tiupan yang mengagetkan dengan tiupan yang mematikan. Ketika mereka kaget, maka dengan serta-merta mereka pun mati karena tiupan tersebut. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala adalah Israfil. Malaikat Israfil alaihi salam, yang disebutkan di antara sifat Israfil yang dia termasuk dari salah satu malaikat hamalatul arsy, pemikul arsy, pundaknya memikul arsy. Dan kedua kakinya terhunjam ke dalam bumi yang paling bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, apa gerangan aku tidak pernah melihat senyumnya Mikail?" Maka Jibril alaihi salam menyatakan bahwa Mikail sudah tidak pernah tersenyum sejak Israfil meletakkan sangkakala di mulutnya. Begitu takutnya mereka. Padahal makhluk yang besar yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Malaikat Allah sifatkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menunaikan perintah. Disebutkan sifat mereka yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka senantiasa bertasbih malam dan siang dan tidak pernah lelah di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Asyahid di dalam ayat ini barakallahu fikum adalah ketika nufikha fihi ukhra, ditiupkan tiupan yang lain, yani nafkhatu al-ba'ats, tiupan kebangkitan, fa idahum qiyamun yanzurun, maka mereka pun tiba-tiba berdiri menunggu datangnya putusan Allah tabaraka wa taala. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa taala menyatakan, dan orang yang paling pertama kuburannya terbuka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan manusia pertama yang mendapatkan pakaian adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, za'ama alladhina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Maka Allah katakan, qul bala wa rabbi, bahkan demi Rabbku, latub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Menggunakan kalimat-kalimat penguat, lamut taukid dan nun saqilah. Summa latunabba'unna bima amiltum, kemudian akan diberitahu, akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian amalkan. Wa dhalika 'ala Allahi yasir, dan ini mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ayat yang lain Allah katakan, dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang hak, dan bahwa Dia akan menghidupkan yang mati, dan bahwa Dia Allah berkuasa atas segala sesuatu. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan bahwasanya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwa Allah akan membangkitkan yang ada di dalam kubur. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, maka Syekh menyebutkan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, wa fi hadhihi al-ayah an-nass 'ala ba'thi man fil qubur. Di dalam ayat ini terdapat nas tentang kebangkitan orang-orang yang ada di dalam kubur. Namun satu hal yang harus difahami dan perlu dijelaskan adalah, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kebangkitan dari kubur? Karena keumuman manusia yang mati, maka mereka dikubur. Mereka dikubur. Namun ketahuilah bahwa al-ba'ats, kebangkitan, ini akan mengenai siapapun yang mati, baik dia dikubur ataupun tidak dikubur. Anggaplah misalnya, dia mati dimakan binatang buas, sampai habis, bahkan sampai jadi kotoran binatang buas. Dia mati tenggelam, dimakan ikan sampai habis. Mati terbakar sampai menjadi abu. Maka akan mengenai dia al-ba's, kebangkitan. Sebagaimana pula yang sudah kita terangkan di awal pembahasan seputar al-iman bil yaumil akhir, tentang fitnatul qabr, pertanyaan dua malaikat, demikian pula nikmat dan azab kubur. Tiga perkara ini akan mengenai siapapun yang mati, baik dia dikubur ataupun tidak dikubur. Namun kenapa disebutkan kebangkitan dari kubur? Karena keumuman manusia yang mati mereka dikubur. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain menyebutkan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqa walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Mereka sampai bersumpah. Apa sumpah mereka? Bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan membangkitkan orang yang mati. Allah katakan bala, bahkan pasti. Wa'dan 'alaihi haqqa, sebagai janji yang benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Syekh sebutkan di sini dalam hadis riwayat Muslim bahwa Nabi kita adalah orang yang pertama kali kuburannya terbelah. Naam, karena ucapan beliau ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwalu man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa. Aku adalah pemimpin Bani Adam pada hari kiamat. Dan aku orang yang paling pertama kuburannya terbelah. Dan aku orang pertama yang memberi syafaat dan yang menerima syafaat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kebanyakan datang di dalam Al-Quran penetapan tentang Al-Ba'ats. Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan tiga hal. Menjelaskan tiga perkara. Yang ini bertujuan barakallahu fikum dalam rangka takribul faham. Mendekatkan pemahaman kita. Yang pertama adalah at-tanbihu bi khalqil insan awal marrah. Peringatan tentang diciptakannya manusia pertama kali. Tentang diciptakannya manusia pertama kali. Allah katakan di dalam Al-Quran, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin, fa'idha huwa khasimun mubin, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, qala man yuhyil idhama wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, wa huwa bikulli khalqin alim. Apakah mereka tidak memperhatikan? Apakah manusia tidak memperhatikan? Bahwa kami telah menciptakannya dari nutfah. Dari air mani. Lalu kemudian dia menjadi penentang yang nyata. Dan ia membuat permisalan tentang kami dan dia lupa dengan penciptaannya. Dia menyatakan siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang setelah dia hancur luluh. Ini permisalan yang dibuat oleh manusia. Mereka meragukan tentang kuasa Allah. Bahwa dia maha mampu atas segala sesuatu. Merasa mustahil dan aneh bagi dia, mungkinkah tulang yang sudah menyatu dengan tanah hancur lebur akan hidup kembali. Maka Allah katakan, Qul, katakan. Yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkannya kembali adalah zat yang menciptakannya dahulu pertama kali. Yang akan menghidupkannya kembali adalah zat yang dulu menciptakannya pertama kali. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua ciptaannya maha tahu. Ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan pertama kali, kemudian ia akan mengembalikannya, dan itu lebih mudah baginya. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala permisalan yang tinggi di langit dan di bumi, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Perhatikan. Kalau kita telah mengimani, mempercayai dengan sebenar-benar kepercayaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita pertama kali dari tiada menjadi ada. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Dia belum pernah disebut sebelum itu. Yang berumur 40 tahun, 41 tahun yang lalu, dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tidak ada orang yang pernah menyebutkan namanya. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan dia. Maka Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kita pertama kali, maka dialah, dia pulalah yang akan mengembalikan kita. Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kama bada'na awwal khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan akan kami ulangi kembali, bahkan sifatnya pun sama. Ketika kita terlahir dari perut ibu-ibu kita dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun, dalam keadaan tidak dikhitan. Tidak ada orang yang lahir tiba-tiba pakai sandal neckerman. Semuanya kermen. Ya. Tidak ada orang yang tiba-tiba pakai baju tentara. Karena di kemudian hari dia bercita-cita menjadi tentara. Tidak ada. Dalam kondisi tidak dikhitan. Nah, maka sifat inilah yang akan Allah kembalikan pula di yaumul qiyamah ketika hari kebangkitannya. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla." Manusia akan dihimpun pada hari kiamat dalam keadaan tidak bersandal, tidak beralas kaki. Uratan, dalam keadaan telanjang bulat, tanpa pakaian sehelai benang pun. Ghurla, dalam keadaan tidak disunat, tidak dikhitan. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sifat manusiawi beliau muncul. Idan ya Rasulullah, yanzuru ba'duhum ila ba'din, kalau begitu satu dengan yang lain akan saling melihat. Atau disebutkan pula, idzan ya Rasulullah ar-rijal wan nisa yanzuru ba'duhum ila ba'din, kalau begitu lelaki dan wanita akan saling melihat. Maka Rasulullah menyatakan al-amru yauma idzin ashad min an yuhimmahum dzat. Kengerian yang ada pada hari itu jauh lebih dahsyat dibandingkan mementingkan urusan lihat-lihatan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi, kalau mau dibahasakan sebenarnya, ini hanyalah proses daur ulang. Summa yu'iduh. Wahuwa ahwanu alaih. Dan pengulangan itu, proses daur ulang ini lebih mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kata para ulama menyebutkan bahwa maksudnya lebih mudah bagi Allah menurut pandangan kalian. Karena tidak ada bedanya di sisi Allah antara menciptakan pertama dengan mengulang kembali penciptaan itu. Allah hanya akan mengucapkan apabila dia menghendaki sesuatu kun fayakun. Maka ketika kalian memandang bahwa sebuah proses daur ulang itu lebih mudah, kenapa kemudian mengingkari terhadap Allah tabaraka wa ta'ala? Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala permisalan yang tinggi di langit dan di bumi. Dan dia zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua. At-tanbihu bi-ihya'il ardi ba'da mautiha. Peringatan tentang dihidupkannya bumi setelah matinya. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu 'ala kulli syai'in qadir. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan engkau lihat bumi dalam keadaan kering. Satu bulan yang lalu sebutlah. Hujan belum satu bulan ya? Ya. Turunnya hujan belum satu bulan. Pada ngeluh di mana-mana. Nah, tidak hujan, tidak hujan, tidak hujan. Begitu datang hujan, banjir. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan saudara-saudara kita dan Allah beri mereka kesabaran. Engkau melihat bumi dalam keadaan kering, maka apabila kami menurunkan air padanya, ihtazzat warabat, maka dia hidup dan subur. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan menumbuhkan setiap tumbuhan yang indah. Segar kembali. Tanah itu hidup kembali. Di sebagian tempat di Jawa Timur ada tanah saking begitu keringnya, dan tempat ini sering anak datangi setiap bulan kajian, itu sampai pecah-pecah, terbelah. Linggis kalau dikasih masuk sampai 2 meter ke dalam. Sampai 2 meter. Luar biasa. Kering, kerontang. Mati tanah itu. Namun ketika hujan turun, maka dia adalah tanah yang luar biasa subur. Nah. Allah lanjutkan dalam ayat ini, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَ وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Yang demikian itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang hak. Dan bahwa dia menghidupkan yang mati. Dan bahwasanya Allah kuasa atas segala sesuatu. Dan bahwasanya hari kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Demikianlah penggambaran itu. Tentang tanah yang sudah mati, kering, kerontang. Ketika hujan turun, dia tumbuh subur kembali. Maka demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala akan menghidupkan kembali jasad-jasad yang telah mati, yang hancur lebur. Bukankah proses tumbuhan? Kan dari biji. Kecil, ya. Dari biji kecil satu cek ditanam, tumbuh berkembang menjadi besar, menjadi pohon yang menjulang tinggi. Dari satu benih. Lantas apa yang kemudian akan membuat kita ragu tentang proses kebangkitan manusia dari kubur mereka? Padahal Rasulullah pun telah menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada dalam jasad kita ini pasti hancur. Kecuali yang memang dikecualikan. Illa ajbuz zanab. Kecuali ajbuz zanab, tulang ekor. Yang ini tidak akan pernah hancur pada manusia. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamah. Yang dari situlah Allah akan merangkai kembali penciptaan manusia pada hari kiamat. Jadi kalau mau difikir-fikir ya kurang lebih seperti benih, bibit yang akan tumbuh kembali. Yang darinya Allah tabaraka wa ta'ala akan merangkai penciptaan manusia kembali. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian selanjutnya, poin yang ketiga. At-tanbihu bi khalqis samawati wal ardh wa huwa a'zamu min khalqin nas. Peringatan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan penciptaan langit dan bumi lebih besar dibandingkan manusia. Allah berfirman. La khalqus samawati wal ardh akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Afwan. Naam. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, namun kebanyakan manusia tidak tahu. Kalau yang besar seperti ini, Allah maha mampu dan maha kuasa. Apatah lagi kita manusia yang kecil. Nah, dibandingkan bumi, dibandingkan langit. Allah ciptakan langit dengan keajaiban yang tiada tara. Diciptakan tanpa tiang penyangga. Dan tidak pernah retak. Yang jarak per satu langit kepada langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Disebutkan para ulama bahwa hitungan itu adalah bisairil ibil al-qasidah, dengan perjalanan unta yang sedang. Kalau yang besar Allah maha mampu, lalu bagaimana dengan yang kecil? Ayat yang lain Allah katakan, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda walam ya'ya bikhalqihinna biqadirin ala an yuhyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Apakah mereka tidak memperhatikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan ia tidak lelah dalam menciptakannya. Allah tidak lelah dalam menciptakan langit dan bumi. Tidak sebagaimana kedustaan kaum Yahudi. Yang mereka memilih hari Sabtu sebagai hari besar. Dengan sangkaan batil bahwa Allah di hari Sabtu beristirahat setelah lelah dan capek dalam menciptakan langit dan bumi. Allah katakan, walam ya'ya bi khalqihinna. Dan Allah tidak lelah dalam menciptakannya. Bi qadirin ala an yuhyal mauta, maka dia maha sanggup, maha mampu untuk menghidupkan yang mati. Bahkan dia kuasa atas segala sesuatu. Dan telah antum pelajari. Kenapa disebutkan pencipta langit dan bumi dalam 6 hari. Maka kita katakan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat dan merekalah yang ditanya. Dan kalau Allah menghendaki menciptakannya lahzatan, tarfata ainin, sekejap mata, Allah maha mampu. Allah maha mampu. Namun di antara hikmah lain yang disebutkan para ulama tentang penciptaan langit dan bumi dalam 6 hari yang dimulai dari hari Ahad dan diakhiri pada hari Jumat, untuk mengajarkan sifat at-ta'anni wa adamul isti'jal. Sikap tenang, tidak terburu-buru. Padahal Allah Maha mampu menciptakannya sekejap. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan sekian banyak ayat yang lain yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Kemudian selanjutnya. Wal ba'thu yawmal qiyamah yakunu bi'i'adatil ajisad allati kanat fid dunya. Kebangkitan pada hari kiamat ini dengan mengembalikan jasad yang dulu pernah ada ketika di dunia. Jasad yang kita pakai ini yang akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat. Agar roh itu berjumpa dengan pahala dan siksa. Dan Syekh katakan, walaysa li ajsadin jadidah lam takun mawjudatan fid dunya. Bukan dengan menciptakan jasad baru yang belum pernah ada dulu ketika di dunia. Bukan. Dan inilah yang kemudian diingkari serta dianggap aneh oleh orang-orang kufar. Kalau dikatakan bahwa yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat adalah jasad yang dulu pernah ada ketika di dunia. Allah katakan, bala ajibu an ja'ahum mundhirum minhum. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. A'idha mitna wa kunna turaban dhalika raj'un ba'id. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum wa 'indana kitabun hafiz. Allah katakan, bahkan mereka merasa aneh ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari diri mereka, lalu berkatalah orang-orang kafir, hadza syai'un ajib, ini sesuatu yang aneh. Apakah apabila kita mati dan telah menjadi tanah akan dibangkitkan kembali? Dzalika raj'un ba'id, ini adalah pengembalian yang tidak mungkin. Tidak mungkin, kata mereka. Sungguh, kata Allah, kami tahu apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Nah, tubuh kita ini sudah dimakan tanah. Mungkin barangkali saking sempitnya area pekuburan, naam, akhirnya tercampur satu dengan yang lain. Allah Maha tahu setiap detail dari jasad-jasad kita masing-masing. Allah Maha tahu. Qad 'alimna ma tanqusul ardu minhum, kami Maha tahu apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Wa indana kitabun hafiz, dan di sisi kami ada kitabun hafiz, catatan, naam, yang memelihara. Maka Syekh katakan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia Maha tahu setiap bagian terkecil dari jasad-jasad kita yang dimakan oleh bumi. Maka Allah akan mengembalikannya sebagaimana dahulu. Yang dengan itu mayit akan dibangkitkan. Naam, dari jasad yang dulu pernah ada ketika di dunia. Coba kita perhatikan. Allah sebutkan tentang kisah Ibrahim alaihi salam. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin yatma'inna qalbi. Qala fakhud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Dan ketika Ibrahim berkata, wahai Rabbku, tunjukkan dirimu kepadaku. Afwan, tampakkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min. Allah katakan, tidakkah engkau beriman, wahai Ibrahim? Qala bala, tentu ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi, namun agar menenangkan hatiku. Allah katakan, ambillah 4 ekor burung. Kemudian cincanglah dia. Lalu engkau jadikan dari cincangan tersebut, naam, bagian-bagiannya di setiap puncak gunung, lalu panggillah ia. Maka dia akan datang kepadamu dengan bersegera. Dan ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Syekh katakan, wal ma'na kama dzakara Ibnu Katsir an jama'atin minas salaf. Makna dari ayat ini sebagaimana disebutkan Ibnu Katsir dari sekelompok salaf, bahwa Ibrahim alaihi salam memotong at-tuyur al-arba'ah, 4 ekor burung. Naam. Kemudian dicincang. Setelah dicincang, diaduk, campur menjadi satu. Tidak jelas sudah burung yang ini. Kepala yang mana, kakinya yang mana, sayap yang mana, semua dicampur menjadi satu. Diaduk jadi adonan. Nah, menjadi adonan. Lalu kemudian ia menjadikan pada setiap puncak gunung bagian-bagian dari potongannya. Lalu kemudian Ibrahim memanggilnya. Fatajamma'at ajza'u kulli ta'ir. Berkumpul masing-masing dari setiap burung tersebut kembali kepada asalnya. Burung yang satu kembali utuh. Tidak ada yang ketukar. Loh, kakiku kok besaran? Tidak ada. Loh, ini kok kepala burung pipit ketukar dengan kakak tua? Tidak bakalan. Tidak ada yang ketukar. Fatajamma'at ajza'u kulli ta'ir hatta 'adat at-tuyur 'ala ma kanat 'alayh, kembali seperti semula. Wa atat ilaihi sa'yan, dan datang bersegera kepada Ibrahim alaihi salam. Ini contoh nyata. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula contoh yang lain Allah gambarkan di dalam Al-Quran. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha. Ini kisah tentang Uzair yang Allah tidurkan atau Allah matikan dia selama 100 tahun. Nah, yang ketika dia kembali ke rumahnya tidak ada orang yang mengenalnya. Bahkan pelayannya dahulu yang sudah buta, saat dia bertemu dengannya, dia sampai menyatakan, sungguh betapa lama tidak ada orang yang menyebut nama ini. Yang menyebut nama Uzair. Tunjukkan bukti kepadaku engkau adalah Uzair. Di mana dia seorang yang makbul doanya. Maka Uzair alaihi salam kemudian mendoakannya dan mengusap matanya, dan ia pun menyatakan persaksian bahwa engkau adalah Uzair. Kalau 100 tahun bukan tidur biasa, mati. Karena memang barakallahu fikum an-naum akhul maut. Sebagaimana pula barakallahu fikum kisah Ashabul Kahfi yang mereka tertidur berapa lama? 309 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Nah, kalau umur kita 60 tahun, butuh berapa generasi untuk menunggu masa mulai tidur sampai bangunnya Ashabul Kahfi. Nah, dari tidur ke bangunnya loh ya, bukan masa hidupnya. Dari tidur sampai bangun butuh kepada generasi yang banyak. Sampai 5 generasi. Nah, sampai anak, apa namanya? Dari anak, cucu, cici, terus? Hah? Buyut kan ke atas, kini ke bawah. Anak, cucu, cici, terus? Sampai enggak ada namanya ya? Cicit-cicit. Nah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana pula Allah menggambarkan, alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut faqala lahumullahu mutu tsumma ahyaahum. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang mereka keluar dari negeri mereka ingin melarikan diri dari kematian, jumlah mereka ribuan orang, bukan cuma satu. Bukan hanya beberapa orang, 6, 7 atau 8 seperti Ashabul Kahfi. Ribuan orang dalam rangka menyelamatkan diri dari kematian, lalu Allah katakan mutu, mati kalian semuanya, tsumma ahyahum, kemudian Allah hidupkan mereka. Hidup kembali, na'am, beraktivitas sebagaimana biasa, beranak pinak. Atau sebagaimana pula disebutkan oleh Syekh dalam sunnah, disebutkan kisah tentang seorang yang berwasiat kepada anak-anaknya apabila dia mati, agar membakar jasadnya dan membuang bagian-bagiannya, na'am, di daratan dan di lautan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar lautan mengumpulkan abunya, daratan juga demikian. Na'am. Lantas kemudian dia berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah bertanya kepadanya, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang mendorong engkau melakukan perbuatan itu, berwasiat kepada anak-anakmu dengan wasiat seperti ini? Qala khasyatuka ya Rabbi, karena takut kepadamu ya Allah. Faghafarallahu lah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dia. Nah, sudah menjadi abu, minta disebar, mungkin barangkali agar tidak ketemu lagi. Sebagian di daratan, sebagian di lautan. Allah perintahkan daratan dan lautan mengumpulkan abunya dan dihidupkan kembali. Tapi jangan kemudian ada di antara antum setelah pulang ke rumah wasiat kepada anak-anaknya, tolong kalau saya mati dibakar. Naam. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah. Sudah masuk? Belum ya? Naam. Sehingga ini semua menggambarkan kepada kita tentang hakikat akan kebangkitan manusia di yaumul qiyamah. Dalil yang lainnya menunjukkan bahwa yang akan dibangkitkan adalah jasad yang dulu pernah ada ketika di dunia. Allah katakan, "Wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuz'un." Hatta idza ma ja'uha shahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Dan hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke neraka dan mereka semuanya dikumpulkan, hingga tatkala mereka datang padanya, maka bersaksi atas mereka pendengaran mereka dan penglihatan mereka serta kulit-kulit mereka atas amal perbuatan yang dulu pernah mereka lakukan di dunia. Mereka menyatakan kepada kulit-kulitnya, kenapa kalian bersaksi atas dosa-dosa kami? Maka sang kulit menyatakan, yang membuat kami berbicara adalah Allah, zat yang maha mampu menjadikan segala sesuatu bisa berbicara, dan dialah yang menciptakan kalian pertama kali, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang akan bersaksi nanti. Berarti jasad inilah yang akan dibangkitkan. Lah kalau seandainya bukan jasad ini yang dibangkitkan pada hari kiamat, Allah ciptakan jasad yang baru, maka Allah zalim. Sah walala? Betul? Allah zalim. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberi hukuman kepada suatu jasad yang tidak pernah berbuat dosa di masa lalu? Lantas kemudian apa perlunya kita di dunia beramal kalau kemudian bukan ini yang dibangkitkan agar berjumpa dengan ajarnya, dengan pahalanya? Lalu untuk apa kita capek-capek meninggalkan larangan kalau kemudian bukan jasad ini yang menerima akibatnya? Ini hal yang sangat bertolak belakang dan bertentangan dengan hikmah Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah azza wa jalla mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.